السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita memasuki bab yang baru, bab yang berjudul Al-Aqdhiyah, yaitu bab tentang peradilan. Bab tentang peradilan. Al-Aqdhiyah dari sisi bahasa berasal dari kata qadha. Al-Aqdhiyah adalah jamak daripada qadha. Sedangkan qadha dalam bahasa itu memiliki banyak makna, salah satunya adalah al-hukmu, yaitu hukum. Qadha adalah al-hukmu. Terkait dengan hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى بِمَعْنَى حَكَمَ, Allah menetapkan hukum atas kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepada dirinya dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut beliau, qadha di sini bimakna hakama atau hukmun. Walaupun sebagian ulama mengatakan qadha dalam ayat ini bimakna amara. Qadha rabbuka ay amara rabbuka. Rabbmu memerintahkan. Adapun dalam pengertian syariat, tadi dalam pengertian bahasa qadha artinya hukum. Adapun dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan qadha faslul khusumah baina ithnaini fa akthar bihukmillahi ta'ala, yaitu menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih menggunakan hukum Allah. Ini definisi yang sederhana. Faslul khusumah, menyelesaikan permasalahan, baina tsnaini fa akthar, antara dua orang atau lebih, bihukmillahi ta'ala, menggunakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban para pemirsa Niaga TV. Seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, haruslah yakin wajibnya menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan selesaikanlah permasalahan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Nah, ini jelas secara tekstual Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan memerintahkan para pemimpin, memerintahkan kaum muslimin anihkum, agar berhukum bainahum di antara manusia bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, surat An-Nisa ayat 58, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Kalau kalian menghukumi permasalahan di antara manusia, hukumilah dengan hukum yang adil. Tentunya tidak ada hukum yang lebih adil, yang lebih baik daripada hukum Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kata Allah. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan wa adla. Ai sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Benar dalam semua beritanya dan adil dalam semua hukum-hukumnya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil dari hadis yang menunjukkan wajibnya kita menjalankan hukum sesuai dengan aturan Allah, ketentuan Allah, dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dari sahabat yang mulia Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman sebagai qadhian, sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai pemutus permasalahan. Fakultu ya Rasulullah, ketika aku diutus aku bertanya, ya Rasulullah, tursiluni wa ana hadithus sin. Dalam riwayat, tab'athuni ila qaumin zawi asnanin wa ana hadasus sin. Ya Rasulullah, engkau utus aku sedangkan usiaku masih muda. Dalam riwayat, engkau utus aku kepada orang yang sudah berumur sedangkan aku masih muda. Wala ilma li bil qadha, dan aku tidak punya pengetahuan tentang qadha, peradilan. Faqal, maka Nabi bersabda, innallaha sayahdi qalbak, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatimu. Wa yuthabbitu lisanak, dan akan mengokohkan lisanmu. Faqal, maka Ali bin Abi Thalib berkata, famaziltu qadian. Sampai hari ini disebabkan oleh keberkahan ucapan Nabi tersebut, aku masih dijadikan sebagai qadi. Au wa fi riwayatin masyakaktu fi qadai ba'd. Setelah doa itu, aku tidak pernah ragu di dalam memutuskan satu perkara. Ini dari keberkahan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, wilayatul qadha fardu kifayatin. Memberikan kekuasaan qadha, wilayatul qadha kepada seseorang itu adalah sifatnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang ditunjuk dari kaum muslimin yang memenuhi syarat sebagai seorang qadhi atau sebagai seorang pemutus perkara, maka itu menggugurkan kewajiban atas yang lain. Karena memang wilayatul qadha fardu kifayatin. Wilayah qadha memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk memutuskan perkara, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan hukum fardu kifayah ini akan terjadi idza wujida adadun minan nasi yasluhu litaulihi. Kalau ada sekelompok orang atau sejumlah orang yang memang pantas untuk menjadi hakim, maka kalau ada beberapa orang ini menjadi fardu kifayah, pilih salah satunya di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini berfirman surat An-Nisa 135, kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian penegak keadilan, ya, penegak menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala, penegak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Wala yakumul qistu wa huwal adlu illa biwujudil qada. Dan tidak ada keadilan, tidak tegak keadilan kecuali adanya qada atau qudah. Qudah itu para hakim yang menghukumi permasalahan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Fa in lam yakun man yasluhu illa wahidun ta'ayyana 'alayhi. Namun apabila tidak ada yang pantas untuk menjadi qadhi atau menjadi pemutus atau menjadi hakim kecuali hanya satu orang, ta'ayyana 'alayhi, maka menjadi fardhu ain atas orang tersebut menerima tauliyah atau menerima jabatan sebagai pemutus permasalahan. Jadi kalau banyak fardu kifayah, satu orang sudah diangkat, ya, yang lain menjadi tidak wajib. Tapi kalau hanya satu di satu tempat, hanya dia misalnya yang pantas memenuhi syarat-syarat qadha, syaratnya sangat banyak sebagaimana akan kita sebutkan, maka menjadi ta'ayyana 'alaihi, menjadi fardu ain atasnya menerima amanah yang diberikan kepadanya, yaitu sebagai qadhi, ya, qadhi. Fa in imtana'a ajbara aw ujbira. Apabila dia menolak yang satu orang itu padahal tidak ada yang pantas kecuali dia, maka dia boleh dipaksa. Ya, bahkan bal yalzamuhu talabuhu. Bahkan orang itu diwajibkan menerima jabatan tersebut. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj li iqamatil haqqi wal adli. Demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Wa qat'ul khusumati wal munaza'at, dan demi menghentikan perselisihan, ya, lalu persengketaan dan lain sebagainya. Wa isalil huquqi li ashabiha, dan demi tersalurkannya hak-hak kepada orang yang berhak. Nah, ini penting sekali, ya. Artinya kalau ada banyak orang yang pantas, satu saja, fardu kifayah. Tapi kalau hanya satu yang pantas, yang memenuhi syarat sebagai qadhi, maka dia wajib menerima dalam rangka tegaknya kebenaran dan keadilan, dalam rangka menyelesaikan perselisihan dan persengketaan, dan dalam rangka memastikan sampainya hak kepada orang-orang yang berhak. Ya, menyampaikan hak-hak kepada orang-orang yang berhak. Walaysa lihadha an ya'khudha 'alayhi rizqan. Dan seseorang yang diangkat menjadi qadhi, dia tidak bisa mengambil keuntungan dari jabatan atau kedudukan yang dia dapatkan. Ya. Walaupun ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib tidak secara mutlak begitu. In kana ladaihi ma yughni, yaitu kalau seandainya dia punya kecukupan, punya latar belakang yang menjadikan dia tidak memerlukan sesuatu dari misalnya negara dan lain sebagainya. Li'annahu fardu 'alaihi, furidha 'alaihi, karena itu adalah sesuatu yang fardu. Dan sesuatu yang fardu tidak diambil darinya ujrah atau upah. Ya, seperti sholat, ya, kita tidak minta upah. Puasa tidak minta upah. Begitupun bagi orang yang telah memenuhi syarat sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai pemutus urusan, pemutus permasalahan, itu fardu kifayah bagi dia. Atau fardu ain kalau dia cuma sendiri. Sesuatu yang fardu sebagaimana sholat dan lain sebagainya, tidak diambil upah. ini kalau dia memiliki apa? Kecukupan. Ini memiliki kecukupan. Illa li'ayyakuna muhtajan. Kecuali kalau dia adalah orang yang membutuhkan, artinya secara ekonomi dia biasa saja, dan kalau dia menerima jabatan sebagai qadi, dia harus fokus mendengarkan keluhan, pengaduan masyarakat, sehingga dia tidak sempat bekerja, tidak sempat mencari nafkah dan lain sebagainya, maka dalam kondisi ini diperbolehkan baginya menerima apa yang diberikan oleh negara. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fayuj'al lahu min baitil mali ma yakfihi li nafaqatihi wa nafaqati iyalihi wa man talzamuhu nafaqatuhum. Maka harus diberikan dari baitul mal sejumlah dana, sejumlah uang yang mencukupi dirinya, mencukupi nafkah untuk keluarganya, dan mencukupi untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Min ghairi israfin, tanpa berlebihan, wala taqtirin, tetapi tidak juga kurang. Ya, jadi harus dihitung nanti apa kepantasannya. Dan orang-orang yang berilmu dalam sejarah Islam telah mendapatkan kedudukan yang mulia dan sangat tinggi di dalam sistem negara yang menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala secara kafah atau secara sempurna, secara penuh. Wala yasihhu illa bi tawliyatil imam lahu aw naibihi. Dan tidak sah jabatan qadi kecuali kalau dia bitauliyatil imam, diangkat oleh imam atau diangkat oleh orang yang menjadi wakil imam. Allahu Akbar. Jadi ini menggambarkan kepada kita para pemirsa Niaga TV sejauh mana kesempurnaan syariat Islam. Ya, dimulai dari bab taharah beberapa waktu yang lalu sudah kita tinggalkan dan diakhiri dengan bab hukum. Artinya Islam itu agama yang sangat lengkap sekali. Tidak hanya berbicara tentang masalah pribadi, bahkan masalah yang lebih rumit, masalah yang lebih kompleks, masalah negara, masalah masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Dikatakan di sini, wa in hakama al khasmani rajulan yasluhu lil qada'i jaza. Apabila ada dua orang yang berselisih, terlibat khusumah, persengketaan, mereka memilih satu orang sebagai penengah untuk menyelesaikan permasalahan mereka, itu boleh. Boleh saja. Walaupun dia tidak diangkat oleh imam. Tapi itu terbatas. Jadi kalau ada dua orang, para pemirsa Niaga TV, mereka berselisih, lalu mereka sepakat memilih salah satu seorang alim untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Itu bisa. Tetapi dengan syarat. Apa katanya syaratnya di sini? وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى. Itu tidak terkait dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, seperti qisas, seperti potong tangan dalam kasus mencuri, atau hadduz zina, dilempar sampai mati atau diderak 100 kali. Yang begitu tidak bisa. Hukum-hukum yang ada konsekuensi, hukuman yang bersifat dunia, ada qisas, ada diat, ada potong tangan, ada derak 100 kali, ada diusir dari kampung dan lain sebagainya, minum khamar yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, itu tidak dilakukan pengadilannya kecuali oleh negara atau oleh orang yang ditunjuk oleh negara atau wakil dari negara. Itu penting untuk kita pahami. Tetapi kalau itu tidak ada kaitan dengan hukum-hukum yang tadi kita sebutkan, misalnya ada dua orang di pasar yang berselisih terkait dengan transaksi yang mereka lakukan, bisa saja mereka misalnya memilih satu orang untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jelas para pemirsa Niaga TV? Lalu dikatakan di sini, walazima hukmuhu. Maka kalau ada satu orang yang dijadikan sebagai hakim dalam perselisihan, maka hukumnya itu wajib dilaksanakan. Wa in lam yataradaya bihi ba'dal hukmi. Walaupun keduanya tidak ridho, artinya ada ketidaksepakatan antara yang berselisih, itu tidak masalah. Yang pasti hakim sudah memutuskan, hakim yang ditunjuk itu. Lakin in raja'a fihi ahaduhuma qabla an yahkuma imtana al-hukm. Akan tetapi, apabila salah satu dari dua orang yang berselisih mundur, tidak mau melanjutkan, sebelum yang mereka pilih itu memutuskan hukuman, imtana al-hukm, maka hukumnya tidak bisa, tidak mengikat. Ya, kalau belum diputuskan, belum diketok palu, salah satunya mundur. Tapi kalau sudah diketok palu, setuju atau tidak setuju keduanya, maka itu sudah tetap hukumnya, ya, sudah mengikat hukumnya. Wa yushtaratu fil qadi adh-dhukuratu wal hurriyah wat taklifu wal adalatu wal ilmu was sam'u wal basaru wan nutqu. Allahu akbar. Banyak sekali ya. Disyaratkan bahwa qadi haruslah memiliki sifat dzukurah, dia laki-laki. Al-hurriyah, dia seorang yang merdeka. Wat-taklif, ya, dia adalah taklif, ay al-aqlu wal-bulug, dia sudah dewasa dan berakal. Laki-laki, merdeka, taklif, berakal dan dewasa. Al-adalah, dia haruslah orang yang adil. Al-ilmu, dia haruslah orang yang berilmu. Was-sam'u wal-basaru wan-nutqu, haruslah orang yang bisa dengar, haruslah orang yang bisa melihat, dan haruslah orang yang bisa berbicara. Adapun dalilnya harus laki-laki adalah riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita. Adapun kaitan dengan hurriyah atau merdeka dan juga kaitan dengan dewasa dan berakal, ya, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah 282, mimman tardawna minasyuhada, dari yang kalian ridhoi dari kalangan saksi. Wala yurdha fi syahadah ghairal hurri wal balig wal aqil, dan tidak diridhoi dalam persaksian kecuali orang merdeka, orang dewasa dan berakal. Wal qada'u min babil aula, dan qada' lebih utama. Kalau persaksian saja disyaratkan harus merdeka, harus dewasa dan harus berakal, ya, apalagi masalah qadha atau peradilan. Adapun dalil harus adil, yaitu firman Allah, wa an tahkumu bil adli, hukumilah dengan cara yang adil. Ya, kalau dia tidak adil, bagaimana dia bisa menghukumi dengan adil? Adapun definisi al-adalah atau keadilan, an ya'rifa anhu ada'al wajibat, yaitu sang hakim, sang qadhi paham kewajibannya menjalankan perintah Allah dan dia menjauhi perbuatan yang haram dan sesuatu yang tidak sesuai dengan muru'ah kehormatannya. Adapun yang dimaksud dengan qadhi harus berilmu, yaitu ma'rifatu ahkamil kitabi was sunnah, dia harus paham hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalamnya tentunya ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang mansukh, ada nasikh, ada mansukh. Wa an ya'rifa ma yata'allaqu bihima, dia harus paham masalah-masalah itu. Minal ahkamil ammah allati biwasitatiha yastatihu istinbatul ahkamil far'iyah, yang kalau dia paham tadi istilah-istilah tadi, dia bisa beristinbat, menyimpulkan hukum. Dan dia pun harus tahu mana perkara ijma', yaitu apa-apa yang telah disepakati oleh para ulama dalam satu permasalahan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus paham mana masalah ijma, mana masalah khilafiyah. Dia pun harus paham masailul ikhtilaf, permasalahan-permasalahan yang masih diperdebatkan. Baik di antara sahabat atau di antara tabi'in atau di antara para imam. Ya, sehingga dia tidak salah menghukumi. Dia menghukumi sesuatu yang misalnya terjadi khilaf di dalamnya. Ini harus diperhatikan. Dia pun harus tahu metode-metode ijtihad. Bagaimana caranya berijtihad? Bagaimana caranya menyimpulkan hukum dari ayat atau dari hadis? Ya, dia pun harus paham syai'un minal ma'rifati bil lughatil arabiyah. Ya, dia harus punya ma'rifah, pengetahuan tentang bahasa Arab. Dia paham lapas-lapas yang mushtaq, yang memiliki akar kata. Dia paham i'rab dalam satu kalimat. Ya, karena bahasa Arab adalah bahasa Quran dan As-Sunnah. Dia pun disyaratkan memiliki pengetahuan tentang tafsir Al-Quran, tentang asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu yang lain yang membantu dia di dalam memahami Al-Quran. Adapun dalil dari syarat-syarat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran." Apabila ada seorang hakim yang berijtihad, yaitu mengerahkan segala kemampuan untuk sampai pada kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang dia baca. Apabila ada seorang hakim berijtihad, lalu ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Dan jika dia memutuskan sesuatu ijtihadnya salah, dia mendapatkan satu pahala. Faqad dalla ala anna al-qadi alladhi yahkumu bainan nas wa yamdi hukmuhu huwa alladhi ladayhi ahliyatul ijtihad. Hadis ini dengan jelas mengatakan bahwa seorang qadi yang memutuskan permasalahan di antara manusia, yang hukumnya diambil oleh manusia, adalah alladhi ladayhi ahliyatul ijtihad, adalah yang memiliki keahlian untuk ijtihad. Buktinya Nabi berkata, "Idza jtahadal hakim." Apabila berijtihad seorang hakim. Dan ijtihad membutuhkan poin-poin yang tadi kita sebutkan. Wala tatawaffaru ahliyatul ijtihadi illa bitahakkuki hadhihi syurut. Dan seseorang tidak dianggap memiliki keahlian untuk berijtihad kecuali apabila syarat-syarat yang tadi disebutkan dia miliki. Ketika mengomentari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim berkata, qala al-ulama ajma' al-muslimuna ala anna hadzal hadis fi hakim alimin ahlun lil hukmi, bahwa hadis ini adalah terkait dengan hakim, harus berilmu dan harus paham masalah hukum. Fa in asaba falahu ajran, jika dia benar dapat dua pahala, ajrun bijtihadihi wa ajrun bi isabatihi, yaitu pahala lelah karena berijtihad dan pahala karena benar. Wa in akhta'a falahu ajrun bijtihadihi, kalaupun salah dalam ijtihad dia tidak dapat dosa tapi dapat satu pahala. Fa amma man laysa bi ahli lil hukmi fala yahillu lahu al hukmu, adapun orang yang tidak punya keahlian untuk berijtihad maka tidak halal bagi dia untuk menentukan hukum. Fa in hakama fala ajra lahu, kalau dia tidak punya ilmu lalu dia menghukumi sendiri, dia tidak dapat pahala. Bal huwa asimun, bahkan dia berdosa. Wala yunfad hukmuhu, tidak dilaksanakan hukum-hukumnya. Sawa'un wafaqal haqqa au amla, baik keputusan yang tanpa ilmu itu sesuai dengan kebenaran atau tidak, karena enggak dilihat lagi benar atau tidak. Ketika seseorang memang tidak dengan ilmu tapi semata-mata dengan akal, bahkan walaupun perkataan dia itu benar, kata beliau itu tidak dianggap. Lianna isabatahu ittifaqiyah, karena benarnya kebetulan saja. Ya, laisat sadirah an aslin syar'iyyin, bukan berdasarkan dasar-dasar agama yang dia pahami. Fahuwa asin fi jami'i ahkamihi, dan dia dianggap bermaksiat karena dia berani berkata tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV, ini barangkali ya, saya rasa cukup banyak 4 halaman kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Seperti biasa, para pemirsa Niaga TV, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan 2 layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Baik. Sepertinya belum ada pertanyaan. Ya qadarullah wa masya'a fa'al. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.